السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Insan ayat yang ke-23. Nah, silakan dibaca 23 ya. Ya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya penurunan dengan berangsur-angsur. Inna harfu taukid wa nasbin na isim inna nahnu itu khobar inna nazzalna fi'il madi na sebagai fa'il alaika jar marjul. Nahnu ini bukan khobarnya inna. Nah, nahnu ini kan dia ngulang dua kali ya. Kan sebetulnya inna itu kan maknanya udah ini kan. Nah, udah nah, berarti ini namanya taukid loh, kayak gini. Taukid ya. Nah, na taukid bukan na, nahnunya yang taukid. Nahnu taukid nazalna nazalna fi'il madhi nanya sebagai fa'il nazalna adalah jumlah nazalna sebagai khobar daripada inna alaika jar majrur. Al-Qur'ana adalah maf'ul bi dari nazala. Tanzila adalah maf'ul mutlak. Nah. Tafsirnya Inna nahnu nazzalna 'alaika ayyuhar rasulu al-Qur'ana tanzila min indina. Litudzakkiran nasa bima fihi minal wa'di wal wa'idi wassawabi wal iqabi. Nah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran secara berasur-asur dari sisi kami untuk mengingatkan manusia dengan apa-apa yang ada di dalamnya minal wa'di janji ya Pak. Iya. Wa'idi dan tempat kembali, wasawabi dan kalau wa'id itu ancaman. Oh, wal wa'id ancaman, wasawabi dan hari kebangkitan. Sawabi itu pahala. Iya. Wasawabi pahala, wal iqobi dan akib balasan. Dan ini apa namanya? Hukuman gitu ya, azab. Wal iqobi dan hukuman. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tanzila secara berangsur-angsur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak sekaligus ya. Menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sekaligus tapi berangsur-angsur. Ada yang bertepatan dengan kejadian-kejadian atau ya balasan dari apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, ada yang memang turun pada waktunya. Jadi Al-Quran yang sekarang kita pegang ini, ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu turunnya secara berangsur-angsur. Ya. Nah, yang mana tujuan Al-Quran ini adalah untuk mengingatkan manusia karena di dalam Al-Quran mengandung adanya janji manis kepada orang beriman dan juga ancaman kepada orang-orang kafir. Di dalamnya juga menjelaskan tentang apa saja yang mendatangkan pahala dan apa saja yang mendatangkan murka dan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya silakan baca Abu Dahilis ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Sampai 25 aja, Bu. 25 sesuai ya? Tafsirnya ya. Oh iya, kelebihan. Maka bersabarlah kalian terhadap Tuhan, terhadap Tuhanmu. Terhadap hukum Rabbmu. Terhadap hukum Rabbmu dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan di waktu petang. Alfa alfa u harfu atfin isbir harf apa fi'il amr fi'il amr ya li hukmi jar majrur robbi mudafun ilaihi al kafu mudafun ilaihi wa harfu al wau harfu atfin lah harfu nahi tutiak fi'il amr. Fi'ilun mudari'un majzumun bila an-nahi. Fi'ilun mudari'un majzumun bila. Bila. Minhum jar majur. Atiman mudafun mafulun bihi. Au harfu atfin. Kafuron maktuf ke atiman. Alwau harfu atfin. Uzkur fi'il amr isma mafulun bi rabbi maful mudafun ilahi al-kafu mudafun ilahi bukrotan itu hal ya Ustaz di waktu apa, pagi apa ini apa namanya itu zaraf nah zaraf ya kan waktu ya zaraf zaman. Al-waw harfu atfin asilan maktub ke bukrotan. Naam. Fasbir li hukmi rabbikal qadiri wa al-qadari. Al-qadari wa qoba wa qobalihi. Waqbilhu. Waqbilhu. Wal hukma. Wa li hukmihi ad-dini. Wali hukmi hiddini famdo famdi alaihi wala tuti' minal musyrikina mangkana mana gomasan mungomisan fis syahawati au mubalagon fil kufri wad dalali. Wadawama ala zakarosma rabbika. Wadawim. Ini fil amr semua ini. Wadawim ala zakarosma rabbika. Wadawim ala zikri. Kan itu kalau setelah alama isim dia. Ala zikrismi rabbika. Ala zikrismi rabbika. Wadu'a ihi. Fi awalin nahari wa akhirahu. Maka bersabarlah terhadap ketentuan Allah. Maka bersabarlah terhadap hukum-hukum Tuhanmu yang telah ditetapkan. Ya, yang bersifat qadari. Qadari itu ya hal-hal yang berhubungan dengan takdir manusia gitu. Yang Dan terimalah. bersifat qadari dan terimalah. Wali hukmihi dini dan ketentuan-ketentuan agama. Famdi alaihi, famdi Pak Ustaz, maka terimalah. Maka berjalanlah di atasnya. Maka berjalanlah di atasnya. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang musyrik yang mereka tenggelam dalam syahwat atau berlebihan dalam kekafiran dan kesesatannya. Dan istiqomalah dengan mengingat Allah, mengingat Tuhanmu, dan berdoa pada awal siang dan di akhirnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Afiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Dan janganlah engkau turuti ya orang yang berbuat maksiat, ya, berbuat kejahatan, atau orang-orang kafir. Dan sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, agar kita bersabar terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hukum yang bersifat qadari maupun hukum yang bersifat dini. Ya. Jadi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada yang qadari. Qadari ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir hidup manusia. Jadi kita wajib bersabar atas apa yang Allah tetapkan untuk kita, ya, misalnya musibah, kebaikan, semuanya kita wajib bersabar. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan masalah agama, ya. Sebagaimana kita harus bersabar dari musibah yang Allah tetapkan untuk kita, maka kita pun harus bersabar dalam menjalankan ketaatan, ya. Bersabar dalam menjalankan ketaatan. Karena ya sebagaimana kita harus bersabar ya dari menjauhi larangan, kita juga harus bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena harus diakui bahwasanya beberapa ibadah dalam Islam ini membutuhkan ya fokus, yang membutuhkan sebagiannya membutuhkan kekuatan fisik, sebagiannya membutuhkan pengorbanan. Maka kita wajib bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ayat wala tuti' minhum asiman aw kafura. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh menjadikan ya para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat dan orang-orang kafir sebagai panutan kita. Ya. Kita tidak boleh mengikuti ya apa yang mereka lakukan, karena mereka ini ya berjalan menuju murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak boleh kita mengikuti jalan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-25. Wa dzkurisma rabbika bukrata wa asila, dan sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan di waktu petang. Ini merupakan perintah untuk melazimkan atau senantiasa kita biasakan diri kita di waktu pagi dan di waktu sore ya membaca zikir pagi dan petang, ya, karena zikir pagi dan petang ini ya di dalamnya mengandung ya doa-doa perlindungan, ya di dalamnya ada tasbih, tahmid, tahlil, ya kemudian ada istighfar, lengkap ya semua zikir sampai salawat ada semuanya. Maka ya usahakan ya pagi dan sore jangan lewatkan zikir pagi dan petang. Nah. Ya, kita baca ayat yang ke-26. Ya, silakan Bu Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا dan pada sebahagian di malam dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Wa harfu atfin min minal laili jar wa majrur fa alfa'u zaidah usjud fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta lahu jar wa majrur wa harfu atfin sabbih fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta alha'u maf'ulun bih lailan dorof zaman awilan sifah. Ya. Wa minal laili fakhda li rabbika. Li rabbika wa dhalli lahu. Wa salli lahu. Wa us kirindu. Wa salli lahu wa tahajjat lahu. Zamanan awilan fihi. Dan dari sebagian malam hari, tunduklah kepada Tuhanmu dan sholatlah untuknya, bertahajudlah untuknya dalam waktu yang lama. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah di malam yang panjang. Jadi ayat ini berisi perintah tentang melakukan salat malam atau salat tahajud ya. Nah, selanjutkan ayat yang ke-27. Umi Ida, silakan baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilata wa yadruna wara'ahum yawman tsaqila. Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Inna harfu at-taukid wa nasbin haulai isim inna yuhibbuna fi'lun mudori'un alwaw sebagai fa'ilnya jumlah fi'liyah yuhibbuna sebagai khobar inna. Al-ajilah maf'ulun bi wa yudaruna fi'lun mudori'un al-waw sebagai fa'il wa ro'a maf'ulun bi hum sebagai mudori'un. Wa ro'a itu kan artinya di belakang, Bu. Oh, berarti dorof ya, Ustaz ya. Yeah. Dorof makan hum sebagai mudorof ilaih. Yauman dorof zaman sakilan naat. Enggak, kalau yauman sini bukan ketengahan waktu. Oh, bukan naat. Oh, anu sakilan berarti hari. Enggak, yauman itu tadi maf'ul bi. Oh, yauman maf'ul bi-nya Ustaz ya. Yauman maf'ul bi sakilan naat. Naat untuk yauman. Nah. Tafsirnya 27 ya Ustaz ya. Inna haula'il musyrikina yuhibbuna dunya wa yansaghiluna biha wa yatruquna khalfa duhurihimul amala lil akhirati walamma fihi najatuhum fi yawmin azimis sada'idi. Namanya itu lama. Walima ya, walima. Walima fihi. Walima ya Ustaz ya. Walima fihi najatuhum fi yawmin azimis sada'idi. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka lebih menyukai kehidupan dunia dan mereka disibukkan dengannya dan mereka meninggalkan di belakang punggung mereka amalan-amalan hari akhirat. Dan lama li, lima dan Tidak dan meninggalkan apa dan yang bisa meninggalkan. menyelamatkan mereka. Oh, dan meninggalkan apa yang bisa menyelamatkan mereka di amalan akhirat ini Ustaz maksudnya Pada hari pada hari yang betapa dahsyat. oh ini yang berikutnya Ustaz maksudnya ya dan apaan Ustaz kiranya sebelumnya ya Ya. dan meninggalkan meninggalkan apa yang bisa menyelamatkan mereka di hari yang sangat dahsyat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu Ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mencintai dunia. Nah, ini menarik ya, kenapa dunia dinamakan dengan al-ajilah. Ya. Al-ajilah ini maknanya adalah yang segera. Jadi orang-orang kafir sama orang musyrik ini ya hanya mau apa namanya mengimani sesuatu yang di depan mata mereka. Karena akhirat itu kan ya, hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ya, maka orang kafir dan orang musyrik ini lebih memilih kehidupan dunia, al-ajilah, yang simple, yang praktis, yang ada di depan mata. Wa yadharuna wara'ahum yawma saqila. Dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang berat. Ya. Artinya orang-orang kafir dan musyrik hidup di dunia ini seakan-akan mereka hanya akan hidup di dunia. Tidak ada ya kehidupan setelah kematian. Padahal ya bagi orang yang beriman justru lebih memilih kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh ya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ya. Jadi kita harus menyelisihi orang kafir dan orang musyrik dalam hal ini. Di mana orang kafir ini lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sementara orang yang beriman lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Karena kita orang yang beriman memahami betul bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Sementara kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki itu adanya di akhirat. Ya. Nah. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-28. Ummu Farhan, boleh baca silakan. Salam, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذ itu shinnya kurang tebal Bu. Wasya, sya bukan wasa tapi wasya. Sya ya. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh akan ganti yang semisal mereka. Apabila kami menghendaki yang semisal mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ayo, harap. Nahnu mubtada khalaqna fi'il madhi. Failnya? Failnya nahnu ya. Naknya. Hum mudhof ilaih Al-wawu harfu atfin syadadna maktub ke kolakna asrohum maful bih. Mafulun bih. Al-wawu harfu atfin iza zorof sikna mafulun zorof. Sikna itu fi'il madi. Sikna fi'il madi. Badalna. Dulu syi'na fi'il madi, naknya itu sebagai fa'ilnya. Syi'na fi'il madi, naknya sebagai fa'ilnya. Badalna maf'ulun bih. Amsala. Badalna naknya kan fa'il, afan. Amsala maf'ul bih. Tadi syi'na fi'il madi. Badalna, ya, badalna fi'il madi lagi. Enggak, badalna fi'il madi lagi. Nah. Badalna fi'il madi, naknya fa'il. Naknya fa'il, amsala maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih. Tabdila. Tabdila itu maf'ul mutlak. Tabdila maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah. Ya. Yuk, tafsirnya. Nahnu khalaqnahum wa ahkamna khalaqhum khalaqahum. Khalaqahum. Khalaqahum. Wa idza syi'na ahlaknahum wa ji'na biqaumi muti'in. Biqaumin muti'ina. Biqaumin muti'ina mim mumtasilina. Mumtasilina li awamirillahi kami telah menciptakan kami dari kami telah menciptakan mereka dan telah memerintahkan kepada kami. Ahkamni itu maksudnya menyempurnakan penciptaan mereka gitu. Dan telah menyempurnakan penciptaan mereka apabila kami menghendaki akhlak dari mereka. Ini akhlak, kalau akhlak mah pakai kof. Dan apabila kami berkehendak, kami akan binasakan mereka gitu. Dan apabila kami berkehendak, maka akan kami binasakan mereka. Wajibnya, dan kami datangkan dari kaum golongan, ya. Dari golongan muti'in. Dari kaum yang taat dan melaksanakan. Dari kaum yang taat dan melaksanakan perintah dari Allah. Nah. Ya, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Wa fi kadarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan kami kuatkan persendian mereka, dan apabila kami menghendaki, kami akan ganti mereka dengan yang semisal mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para manusia bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka, ya, dan yang telah membaguskan penciptaan mereka. Dan mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka semua yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ganti dengan kaum yang taat, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu Reni. Kemana aja Bu Reni? Oh iya, kemarin liburan, Ustaz. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa dia menghendaki, dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan dia tidak bisa menghendaki kecuali bukan dia, ini kalian. Oh iya. Dan dia dan kalian tidak bisa menghendaki kecuali Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim dia sediakan bagi mereka azab yang pedih. Inna harfu taukid wa nasbin, hadhihi isim isyarah sebagai isim inna. Tadhkiratun khobar inna. Alfa'u harfu atfin, man harfu syartin, sya'a fi'il madhi, fa'ilnya man, ittakhodha fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man, ila rabbi jar majrur, alha'u mudhaf ilaih, sabila maf'ul bih dari ittakhodha. Alwau harfu atfin, ma manafiyah, tasha'una fi'il mudhari, fa'ilnya antum ya. Illa harfu istithna, an... Fa'ilnya wau, Bu. Oh iya sih, astagfirullah. Fa'ilnya wau, alwau, illa harfu istithna, adatul istithna, an harfu masdarin, masdariin wa nasbin, yasha'a fi'il mudhari mansub bi'an, Allah fa'ilnya. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah isim inna, kana fi'il madhi naqis, aliman khobar kana, hakiman khobar kana. Yudkhilu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, man isim mausul sebagai maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, fi rahmati jar majrur, alha'u mudhaf ilaih, alwau harfu atfin, al-zalimina ini maf'ul bih, a'adda fi'il madhi, lahum jar majrur, azaban maf'ul bih yang kedua, aliman na'at dari azaban. Inna hadhihi surata bima fiha min targhibin wa tarhibin wa wa'din wa wa'idin 'izatan lil 'alamin. Faman arada al khayra li nafsihi fid dunya wal akhirati. Afan tadi 'izatun bukan 'izatan, kan khabarnya inna. Oh, 'izatun. Ya. 'Izatul lil 'alamin. Faman arada al khayra li nafsihi fid dunya wal akhirati ittakhadha bil imani wat taqwa tariqan yusiluhu ila maghfiratin lahi wa ridwanihi wa ma turiduna amran minal umuri illa yaqta illa bi taqdirillahi wa masyiatihi innallaha kana aliman bi ahwali khalqihi hakiman fi tadbirihi wa sun'ihi yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi wa humul mu'minuna wa a'adda lil zalimina al mutajawizina hududallahi 'adzaban mauji'an. Sesungguhnya surat ini di dalamnya terdapat nasihat ya, dan peringatan dan janji dan ancaman sebagai nasihat bagi alam, seluruh alam. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat, maka hendaknya dia akan mengambil iman dan takwa sebagai jalan untuk menyampaikannya kepada ampunan Allah dan keridoannya. Dan tidaklah kalian. Dan tidaklah kalian bisa menginginkan sesuatu, menginginkan urusan dari berbagai urusan kecuali dengan takdir Allah dan kehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap urusan hamba-hambanya dan Maha bijaksana dengan pengaturan dan perbuatannya. Dia memasukkan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya ke dalam rahmatnya dan keridoannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan dia menyediakan bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas hukum-hukum Allah, berupa azab yang pedih. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Jadi Al-Quran ini berisi tentang peringatan kepada manusia. Fama syaa'at takhadha ila rabbihi sabila. Maka siapa saja menghendaki, hendaknya dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Jadi Al-Quran ini berisi pedoman hidup manusia yang bisa dijadikan ya, sebagai acuan, ya, sebagai tata tertib yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran ini berisi perintah apa saja yang Allah perintahkan dan juga berisi larangan hal-hal yang harus dijauhi oleh manusia. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Dan kalian tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu ya memiliki takdir yang telah Allah tetapkan. Tidak bisa manusia itu ya keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang dilakukan manusia itu di bawah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, sekalipun manusia itu berusaha sekuat tenaga, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sebaliknya, ya, kalau sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh apapun dia menghindar, dia pasti akan mendapatkannya. Ini akidah ya seorang muslim. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan ilmu yang Allah miliki ya Maha mengetahui apa yang terjadi di dunia ya. Tidak ada yang bisa luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakima ya Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana di dalam pengaturan ya dan juga di dalam perbuatannya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan siapa saja yang Ia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah para hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sementara orang yang zalim itu, Allah persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang zalim di sini adalah orang kafir dan orang musyrik. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, mereka juga disebut sebagai orang yang zalim. Karena bentuk kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih ya. Nah. Ya, kita lanjutkan ya ke surah Al-Mursalat. Siapa yang belum baca nih? Ibu Kurniati mau baca? Coba ya Ustaz. Ya. Sampai ayat berapa Ustaz? 1-2. Sampai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Wal 'asifati 'asfa. Bukan wa, Bu, pakai fa, Bu. Oh ya fa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nasyirati nasyra. Falfariqati farqa. Falmulqiyati dhikra. Udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaki'. 7 ya? 6. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan sekencang-kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan dengan sejelas membedakan yang baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat tadi yang ketiga ya, dan malaikat-malaikat yang menyebar dengan seluas-luasnya dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan ya, dikro ya. Dan menolak alasan-alasan untuk memberikan peringatan. Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu, lawaki, pasti terjadi. Wawu harfu qasam ya Ustaz, wawu. Iya. Yeah. Qasam. Harfu qasam, al-mursalati, majrurun bi wawil qasam. Ya, majrurun bi qasam. Urfa itu mubtada ya Ustaz? Mursalati? Enggak, urfa ini masa mubtada. Maaf, mursalanya maksud, bukan mubtada ya? Apanya? Mursalat bukan mubtada ya? Enggak kan, mursalat udah ada irabnya tadi. Oh iya, udah ada irabnya, iya. Urfa kan. Urfa sebagai hal dia. Hal, maful mutlak hal ya, hal. Ya, hal. Fa harfu atfin al-asifati sama kayak tadi ya. Asifati ma'tuf ini, ma'tuf ke mursalat. Ma'tuf ke mursalat ya. Asfa maf'ul. Asfa ini maf'ul mutlak karena dia mutlak. Dia kan dari asifa ya. Dari asifat kan ya. Asifat ya, maf'ul mutlak. Wau harfu atfin nasyirati. Tadi ke atuf mursalat ya, mursalat, ma'tuf ke mursalat, nasyron maf'ul mutlak. Fa harfu atfin, fariqa ma'tuf ke mursalat, ma'tuf ke mursalat, farqon maf'ul mutlak. Fa harfu atfin, mulqiyati ma'tuf ke mursalat, dhikron maf'ul mutlak. Enggak, kalau dikron enggak maful mutlak. Maaf ya ya. Maful itu bil, hal ya, hal. Maful enggak maful bi ya? Oh ya, mansub ya. Maful bi. Udhron. Udhron itu ke dikron ya? Udhron itu enggak, dia maful min ajli namanya. Oh ya, tujuan ya. Maful min ajli au harfu atfin harfu ataf ya, atfin. Nudhron. Ma'tuf ke udhron lagi. Innama harfu nasbin wa taukidin. Enggak, kalau innama itu namanya adatul hasrin. Oh, adatul hasrin. Nah. Tu'aduna fi'il mudhari dengan domir wau sebagai fa'il. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul dengan fa'ilnya wau. Wau sebagai bukan fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, naibul fa'il. Iya, naibul. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Lawaki' Lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid ya. Terus. Wakilnya apa? Akhirnya ya. Wah. Dulu wakilnya oh, ya. Belum. Oh iya. Lawaki yang on itu. Naibul fa'il. Apa ya? Khobar ya? Iya, ada khobarnya. Khobar dari Tu'aduna. Uqsimaullah ya Ustaz. Tafsirnya ya. Sebentar deh, tadi innama itu kan artinya sesungguhnya apa yang dijanjikan ya, berarti apa tadi dijanjikan? Bukan ada tuh hasrin dia, dia innanya inna biasa, kemudian maknya sebagai isimnya ya. Ya. Jadi ini asalnya inna ditambah ma, bukan inna innama yang hasr ya. Iya. Nah. Baik, tafsirnya. Uqsimaullah. Ini firmadi aqsamallahu ta'ala. Aqsamallahu ta'ala bil riyahi hina tah hina ya. Tahibu mutatabi'atan tahibu mutatabi'atan yuqafu yaqifu ba'duha ba'da yaqifu ba'duha ba'da wabil wabil riyahi syadidati syadidati al-hububil muhlikati muhlikati wabil malaikati wal mobil malaikatil muwakkalina muwakkalina bis sahabi yus yasuqunaha haitsu syaa Allahu wabil malaikatil lati tanzilu min indillahi bima yafraqu bainal haq wa batila wa batilu ya haqi wal bainal haqi wa batili wal halali wal haramu wal harami bil malaikati allati tatsluqi ya tatalaqqal wahiya min indillahi wa tanzila bihi Watanzilu bihi alal anbiya uhu an alal biya iha ala anbiya ihi i'daron betul Ustaz ya i'daron minallahi ila khalqihi Wa anzaron minhu ilaihim li'alla yakuna lahum hujjatun innalladhi tu'aduna bihi min amri yaumal qiyamah wa ma fihi min amri yaumil qiyamati wa ma fihi min hisabi wa jazai lana zalun gimana min hisabi wa jazai lana zilun bikum La mahalata. Artinya Allah bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah dengan riyah. Riyah itu apa? Riyah itu angin ya. Oh, angin. Hintahba. Hubil. Keloncat. Allah bersumpah dengan angin, Allah Ta'ala bersumpah dengan angin hina tahbi apa Ustaz hina ketika berhembus angin berhembus sebagian dari tabiatan itu terus menerus ya angin berhembus yang terus menerus ba'duha sebagian dari yang apa yang lain sebagiannya apa namanya menyusul sebagian yang lain bergantian di atas sebagian yang lain. Terus dan dengan angin yang keras ya. Ya dengan angin yang ya. angin yang kencang. Dengan angin yang kencang yang membinasakan. Yang membinasakan. Dan malaikat-malaikat yang muli emukali. Yang bertugas. Yang bertugas menghitung ya. Bukan, sahab bukan, itu awan. Sahabat. Oh, awan yang yasukunaha yang Allah kehendaki. Dan awan yang apa ya Ustaz? Yasukunaha yang bergerak. Iya. Yang bergerak yang atas kehendak Allah. Maksudnya yang ia bawa gitu. Yang ia bawa. Atas kehendak Allah ya Ustaz. Insya Allah. Dan malaikat-malaikat yang turun di sisi Allah dengan indallahi bima yuqorbi bina. Yang bisa membedakan antara yang hak dan yang bisa membedakan dengan yang hak dan yang batil, dan yang haram yang halal dengan yang haram, dan malaikat-malaikat yang tatsul menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah dan menurunkan kepada dan turun kepada nabi-nabinya ya. Anbiya ya. Dan kepada nabi-nabinya. Idharon dari Allah. Yang di idharon itu pemberian uzur dari Allah kepada makhluknya. Pemberian uzur dari Allah kepada makhluknya. Oke, wa idharon. Dan peringatan. Dan peringatan dari Allah kepada mereka. Kepada mereka. Layal yakulahum hujjah, dan memberikan hujjah ya. Supaya mereka tidak memiliki hujjah lagi. Supaya mereka tidak memiliki hujjah lagi. Sesungguhnya mereka tu'aduna, orang-orang yang dijanjikan ya Ustaz. Sesungguhnya apa yang dijanjikan? Sesungguhnya apa yang dijanjikan dari perkara hari kiamat. Dari perkara hari kiamat. Dan apa-apa yang dan akan apa diperhitungkan. Yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya akan diperhitungkan ya. Berupa hisab dan balasan. Berupa hisab dan balasan. Lanazilun pasti turun ya. Pasti terjadi kepada kalian. Yan. Taib ya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillah khaira. Wa fika barakallahu jazakallahu khair Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'. Naam. Demi malaikat yang diutus urfa ya membawa kebaikan, fal asifati asfa, demi malaikat yang terbang dengan kencang, wan nasyirati nasyra, demi malaikat yang menyebarkan ya rahmat Allah, fal fariqati farqa, malaikat yang membedakan ya, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kemudian mana yang halal dan mana yang haram, kemudian fal mulqiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Sebentar anak-anaknya bangun sebentar. Apaan yang tadi ya? Kami bangun. Falmulqiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Uzran au nuzra, untuk menolak alasan-alasan ya, atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Naam. Wal mursalati urfa, ya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Dan yang boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia ya, seorang mukmin tidak boleh bersumpah kecuali menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga enggak boleh ya. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah ya berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Demi malaikat yang diutus ya untuk membawa kebaikan ya. Karena di antara para malaikat ada yang memang tugasnya adalah menurunkan rahmat ya. Menurunkan rahmat seperti malaikat yang turun di majelis ilmu. Kemudian fal asifati asfa. Demi malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan di antara malaikat ada yang tugasnya itu yang mengatur ya masalah angin dan awan ya. Wan nasyati nasyra. Demi malaikat yang menyebarkan kebaikan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fal fariqati farqa. Ya, demi malaikat yang membedakan ya, membedakan sih maksudnya membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan yang baik dengan yang buruk, membedakan dengan ya, membedakan yang halal dari yang haram. Fal mulqiyati dzikra. Dan di antara malaikat ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Uzran au nudra ya. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Jadi di antara tujuan diturunkannya Al-Qur'an dan juga kitab yang lainnya selain Al-Qur'an adalah agar ya menjadi jelas perkara tentang apa yang mendatangkan kebaikan dan apa yang mendatangkan keburukan, mana yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada lagi orang yang mampu berhujjah. Ya. Bahasa ininya dalam les ya. Karena semuanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Maka tidak bisa ya ada orang yang mau ngeles lagi ya dari perintah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ya. Dan juga larangan-larangannya. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Yang dijanjikan di sini adalah tentang perkara hari kiamat ya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi dan ini yang kita yakini bahwa hari kiamat itu adalah peralihan ya antara kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Dan sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwasanya bagi seorang muslim maka mereka lebih memilih kehidupan di akhirat ketimbang kehidupan di dunia karena mereka memahami bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara ya. Palingnya seorang manusia itu bisa hidup ya 60 tahun ya. Sedikit dari mereka yang bisa 70 atau 80 tahun. Rata-rata mereka hidup di dunia hanya 60-an tahun. Sementara kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Tentu orang-orang yang memiliki akal yang lebih memilih kehidupan yang abadi dibandingkan kehidupan yang sementara. Jangan sampai ya hidup di dunia yang hanya sementara ini mengantarkan seseorang kepada kebinasaan yang abadi di akhirat. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan yang Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.